بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian serta para penuntut ilmu, yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menegakkan dan menyempurnakan ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Abu Ahmad atau Ahmad Ibn Ali Al-Makrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di hari ini menambah dan memberikan bekal ilmu bagi kita semuanya, dan tentunya berkaitan dengan di hari yang mulia ini, di hari Ramadan, mudah-mudahan menambah keutamaan puasa kita dengan ibadah ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila shawab. Kita langsung masuk kepada kitab kajian kita atau kepada kitab yang kita kaji. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Makrizi rahimahullahu ta'ala, wa min khasa'is al-ilahiyya as-sujud, dan dari kekhususan ilahiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sujud. Faman sajada li ghairihi faqad syabbahahu bihi, maka siapa yang sujud kepada selain Allah, artinya dia telah menyerupakan yang dia sujud kepadanya ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sujud adalah ibadah yang agung. ibadah yang utama yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah, yaitu dengan sujudnya, bahkan sujud gambaran kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika hamba itu sujud yang menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah, Allah pun dekat dengan hambanya tersebut. Demikian juga halnya rukuk. Rukuk juga adalah ibadah yang agung, yang ibadah ini tidak diberikan kepada selain Allah. Karena itu rukuk dan sujud tidak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, dia telah melakukan penyekutuan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud itu sendiri, demikian tentunya rukuk, ibadah yang dilakukan seseorang ketika sholat atau di saat mereka disyariatkannya untuk sujud. Ketika sholat, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat sunnah, maka tidak luput dari ibadah tersebut adanya ibadah sujud. Terkecuali sholat jenazah. Di sini dikecualikan oleh Allah, tentunya dengan hikmah yang besar, agar tidak disalahfahami dan tidak dimaksudkan sujud kepada selain Allah. Karena orang yang lagi sholat jenazah, jenazah itu ada di depannya. Kalau dia sujud, akan difahami dia sujud kepada jenazah tersebut atau sujud kepada selain Allah. Demikian kalau dia ruku. Karena itu sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada apa? Sujud. Tetapi sholat dengan keumumannya, dengan ruku dan sujud. Kemudian sujud juga ibadah yang Allah tetapkan tidak kaitannya dengan sholat. Seperti sujud syukur, seperti sujud sahwi, seperti sujud sajadah atau sujud qiraah, yang di sana disyariatkan untuk sujud karena adanya riwayat, adanya nas, adanya himbauan untuk sujud dari Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu hamba sujud atau seorang sujud. Adapun sujud yang tidak ada nasnya, tidak ada perintahnya, tidak di salat, tidak dalam salat, maka hal ini tentunya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Kalaupun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia sujud kepada Allah. Tetapi karena tidak ada nasnya, tidak ada perintahnya dan tidak ada himbauannya, tidak ada bimbingannya, tidak boleh dia sujud. Karena itu sujud pun Kalau dia adalah ibadah yang agung, tentunya dengan dibimbing. Karena itulah syarat diterimanya ibadah. Ibadah syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Ibadah syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Ditegakkan dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sujud tanpa ada bimbingan berarti tidak memenuhi syarat. Kita kembali kepada keterangan tentang sujud. Sujud hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang sujud kepada selain Allah, dia berarti menyerupakan yang dia sujud di hadapannya tersebut dari makhluk sama dengan Allah karena dia sujud di hadapannya. Maka ini menyimpang dari pengkhususan ilahiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah keterangan, kalau seandainya ada yang pantas disuruh untuk sujud kepada makhluk, maka yang pantas untuk disuruh sujud istri terhadap suaminya. Tetapi tentunya tidak ada yang pantas untuk disuruh sujud di hadapan makhluk. Bahkan siapa yang ridha seorang sujud padanya, berarti dia memposisikan dirinya sebagai taghut. Karena taghut adalah orang yang ridha untuk disembah. Dengan sujud. Jadi tidak ada perizinan dari Allah, pembolehan dari Allah untuk sujud itu diberikan kepada makhluk. Bahkan kepada nabinya sekalipun tidak sujud. Kepada Nabi Muhammad sekalipun tidak diperhadapkan dengan bentuk sujud. Jangankan sujud, didapati seorang merunduk karena takzim, pengagungan, pengistimewaan kepada seorang, itu dilarang, apatah lagi sujud. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini adalah dari kekhususan ilahiyah, yaitu kekhususan ilahiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengerti hal ini. Karena sebagian hamba-hamba Allah terjatuh di dalam sikap melampaui batas sujud di hadapan makhluk. Sujud di hadapan makhluk, bahkan bukan sekedar sujud, merayap di hadapan makhluk karena takzimnya, pengagungannya yang memandang makhluk tersebut sebagai ilah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian. Jadi sujud hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan dari kekhususan ilahiyah Allah, tawakkul. Yaitu bertawakkal hanya kepada Allah. Faman tawakkala ala ghairihi faqad syabbahahu bihi. Maka siapa yang bertawakkal kepada selain Allah, artinya dia menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman bertawakal. Ada perintah tawakal hanya kepada Allah, dan yang menjalankan perintah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal tentunya gambaran berserah dirinya seorang kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal adalah ibadah yang agung sebagaimana sujud. Ibadah yang agung. Karena itu tidak dibenarkan seorang bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan kepada sesuatu, apatah lagi itu berkaitan dengan ibadah kepadanya, tentunya pastinya Allah akan memberikan balasan yang baik kepada siapa yang melaksanakan dan menunaikan perintahnya. Karena itu Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan. Allah yang akan mencukupkannya. Sungguhnya Allah Maha menyampaikan perkaranya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, orang yang bertawakal akan dilindungi, akan dijamin kebutuhannya, keperluannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilindungi, dijamin kebutuhannya, keperluannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah bertawakal kepada zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki semuanya, zat yang tidak bakhil, tidak kikir, tidak pelit, zat yang maha baik, yang maha rahmah, maha memberi, maha menyayangi. Karena itu kalau hamba bertawakal kepadanya, dia mendapatkan tempat sebaik-baik untuk bertawakal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak bertepuk sebelah tangan. Berbeda orang kalau bersandar kepada seseorang, dia bertepuk sebelah tangan. Dia bersandar kepada seorang, dia berharap. Tetapi orang yang dia inginkan untuk membantunya, memberinya uluran tangan ataupun yang sejenisnya, melindunginya, membantunya, bisa jadi tidak membuka pintunya, sehingga dia bertepuk sebelah tangan hanya sekedar berharap. Berbeda kalau seorang bersandar kepada Allah, Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya, bertanggung jawab dengannya. Dan dia pastinya akan menyampaikan perkaranya. Innallaha balighu amrihi, dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Dia tidak akan dikecewakan. Dia tidak akan bertepuk sebelah tangan. Dia telah bersandar kepada tempat yang benar. Allah yang akan bertanggung jawab. Allah yang akan bertanggung jawab. Allah yang akan menyelesaikan urusannya. dan dia sebaik-baik penyelesai urusan, dia sebaik-baik pemberi solusi, dia sebaik-baik pemberi kebutuhan apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Dia tidak akan kecewa. Tidak pernah kecewa seorang hamba ketika dia bertawakal kepada Allah. Hanya saja hamba ini mesti bersabar. Bersabar. Mungkin kita katakan kita tawakal, tapi kita tidak sabar. Kita ingin segala sesuatunya instan. Kita ingin segala sesuatunya langsung siap, langsung ada. Yang itu tentunya mudah bagi Allah dan gampang urusannya di sisi Allah. Tapi Allah menginginkan kesabaran hamba-hambanya. Sabar. Karena semua urusan Allah subhanahu wa ta'ala mampu dan dapat memberikan jalan keluar. Jangankan kita, urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama ini dengan berat, memikulnya dengan berat, dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah yang lebih berat dari membawa agama ini? Tolong dijawab. Adakah yang lebih berat dari membawa agama ini? Jawabannya tidak ada. Yang paling berat adalah memikul dan membawa agama ini, kemudian menyampaikannya kepada manusia, mendakwakannya kepada manusia. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW bertawakal sepenuhnya kepada Allah, sehingga urusan beliau pun dimudahkan oleh Allah. Dan tawakal ini ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu melatih diri kita untuk bertawakal, untuk mempraktekkan dan mengamalkan ibadah yang agung ini, yaitu tawakal. Karena sungguh kita terkadang mengatakan tawakal, atau sering mendengarkan tawakal itu adalah ibadah, tetapi kita sendiri kurang yakin, kurang mantap, dan kurang tawakal. Mau lakukan demikian, ini adalah pekerjaan baik, ini adalah urusannya urusan agama, kita masih ragu, ini jalan gak ya nanti? Padahal ini urusannya urusan agama. Ini bisa sempurna gak ya? Bisa ditolong gak ya? Bisa nanti mencapai hasil gak ya? Kita kurang tawakal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita yang serba kurang. Apa yang Allah tidak bisa? Wahai hamba-hamba Allah, apa yang Allah tidak bisa? Apa? Coba sebutkan apa yang Allah tidak bisa. Allah bisa semuanya. Tidak ada yang sulit di sisi Allah. Tidak ada yang berat di sisi Allah. Allah mengatur alam semesta ini. Perjalanan bulan, matahari, dan alam semesta ini berjalan, tidak ada yang bertabrakan. Siang, malam, silih berganti. Cuaca, silih berganti. Itu adalah pengaturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pengaturan manusia. Dan tidak ada yang mampu untuk mengatur demikian. Lantas apa yang Allah tidak mampu? Yaitu tadi, kita kurang tawakal. Kita kurang tawakal kepada, kurang percaya kepada Allah. Kalau kita tujuannya mulia, bahkan urusannya adalah urusan agama, Yang memiliki agama itu, yang punya agama itu Allah, bukan kita. Kita hanyalah sebagai amil, pelaksana. Yang memiliki agama itu Allah, bukan kita. Kalau itu urusan agama, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kalian tidak akan kecewa. Fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil. Maka kata Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya para sahabat-sahabatku ini, hamba-hambaku ini, para sahabat-sahabatku ini, hamba-hambamu ini, engkau takdirkan kalah, mereka pun kalah, terbunuh, maka tidak ada lagi yang menyembah kepadamu ya Allah setelah itu. Allah mendengarkan keluhan hambanya dan Rasulnya yang mulia ini, dan Allah tahu sebelum Rasul berkata, Allah tahu apa yang Allah datangkan. Allah menangkan peperangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan jumlah yang sedikit, dengan persediaan perbekalan yang sedikit, dengan peralatan yang ala kadarnya. Allah menangkan. Kenapa? Karena Allah yang memiliki agama ini. Allah yang menginginkan agamanya ini tegak. Tetapi lihatlah seorang hamba yang saleh, Nabi Muhammad, menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka kita kembali kepada keterangan, kalau kita menyerahkan urusan ini kepada Allah, dan ini urusan agamanya, urusan agamanya, Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akan bertanggung jawab dengannya. Fahuwa hasbuhu, dia yang akan mencukupinya. Kalau urusan agama yang demikian berat, yang demikian banyak bebannya, Allah bertanggung jawab dan Allah yang akan mencukupinya, maka urusan dunia kita, urusan yang sangat remeh, sangat sedikit, sangat kecil, sangat ringan, masa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya? Jawabannya, kita kurang tawakal. Kitanya yang tidak tawakal. Bukan Allahnya yang tidak memberi, kitanya yang tidak tawakal. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu, bertawakallah hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada makhluk. Jangan bertawakal kepada makhluk. Karena engkau akan mendapatkan kenyataan seperti pepatah yang mengatakan, bertepuk sebelah tangan. Kamu berharap tapi tidak mendapatkan jawaban. Wallahu a'lam bissawab. Dialah yang akan mencukupimu. Dan kita dilarang, bahkan berdosa, apabila tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita meninggalkan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita bertawakal hanya kepada Allah. Namun yang perlu untuk kita juga ketahui, tawakal yang benar, yang terbimbing, tentunya dengan apa? Dengan menjalani sebab. Dengan menjalani sebab. Sebab-sebab yang kita dibimbing untuk menjalaninya. Seorang mengikat ontanya agar tidak lari, ini artinya dia menjalani sebab. seorang membiarkan untanya dilepas, lantas dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah, ini salah karena dia tidak menjalani apa? Sebab. Dia harus menjalani sebab. Cuman kembali kepada apa yang telah kita terangkan tentang tawakal, sebab bukan berarti suatu yang harus sempurna dan sesuai. Sebab yaitu kita menjalankan dengan sekuat sekemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah dengan sekuat sekemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan sekuat sekemampuan kita, kita menjalani sebab dengan apa yang kita mampu untuk menjalankan. Adapun bagaimana selanjutnya hasilnya, serahkan kepada Allah. Dia yang menentukan. Dia yang akan mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula yang perlu untuk kita ingat, bahwa hubungan muamalah seorang memberikan kepercayaan kepada selainnya dalam pembahasan al-wakalah bukan berarti menyelisih tawakal. Karena hal ini dibolehkan, namun wakalah yang seperti ini dengan apa yang wakil mampu untuk melakukannya, wakil mampu untuk menegakkannya. Jangan sampai wakil tidak mampu untuk menegakkannya. Kita wakilkan kepada seorang dalam bab wakalah agar dia memindahkan gunung ini ke gunung, gunung ini ke tempat yang sana. Ya gak mungkin dia gak mampu memindahkan gunung. Ini tidak boleh. Layak dur, dia tidak mampu melakukannya. Tapi apa yang dia mampu? Boleh. Bab wakalah. Tolong nanti engkau menjadi wakil saya dalam transaksi jual beli misalnya. Boleh. Ini bab wakalah namanya. Jadi ini bukan dari tawakal yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga siapa yang bertawakal kepada selain Allah, kaitannya dengan dan hubungannya dengan tawakal dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, siapa yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah menyerupakan yang selain Allah ini seperti Allah. Faqad syabbahu bihi. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha at-taubah. Dan dari kekhususan uluhiyah itu adalah at-taubah. Faman taba li ghairihi faqad syabbahahu bihi. Siapa yang bertobat kepada selain Allah berarti dia sama artinya merupakan, menyerupakan yang dia tobat kepadanya seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubah gambarannya seorang rujuk dari maksiat, kembali kepada Allah dari maksiat yang dia telah lakukan dengan melakukan perbuatan taat. Sehingga bertobat ibadah kepada Allah yang hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang memberikan ibadah taubat ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan menyerupakan yang selainnya itu seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam taubat ini, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan meminta ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah, kemudian bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga taubat pun selain dia itu ibadah yang agung, dia adalah ibadah yang diperintahkan. Jangan sampai ada seorang tidak pernah bertobat kepada Allah, berarti dia telah sombong, angkuh. Dan siapa yang sombong dan angkuh, dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja fil yaum, dalam sehari, mi'amarrah, 100 kali lebih beliau beristighfar yang menunjukkan taubatnya. Artinya, Nabi dan Rasul yang dihapuskan dosa-dosanya terdahulu dan akan datang, menyadari dirinya sebagai seorang hamba yang tidak luput dari kealpaan, walaupun beliau adalah Nabi dan Rasul, beliau mencontohkan kepada kita sebagai seorang hamba mesti meminta ampun, mesti meminta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang bukan Nabi dan Rasul, yang tidak dihapuskan dan tidak dimaafkan dosa-dosa kita terdahulu dan yang akan datang, ya tentunya lebih utama lagi untuk bertaubat, meminta ampun. Sering dan sering, secara kontinu terus menerus, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita ini pelaku dosa. Artinya kita selalu terjatuh di dalam dosa. Kalau kita tidak segera meminta ampun kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, khawatir kita kembali di sisi Allah dalam keadaan membawa dosa tersebut, Allah belum memaafkannya. Sehingga taubat merupakan ibadah yang diperintahkan, thumma tubu ilaihi, bertobatlah. Sekali lagi, ketika Allah memerintahkan kepada suatu perkara, tentunya Allah akan memberikan jaminan kebaikan ketika perkara itu ditegakkan. Seorang yang bertobat, selalu bertobat, selalu beristighfar kepada Allah, dia akan datang di sisi Allah dalam keadaan catatan amalnya penuh dengan taubat kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan, beruntunglah dan bergembiralah orang-orang yang bertobat, selalu bertobat, karena dia datang ke hadapan Allah dalam keadaan catatan amalnya penuh dengan at-taubah, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Hanya saja taubat di sini taubat yang benar, bukan taubat-taubatan atau taubat main-mainan. Taubat yang benar, taubat an-nasuha. Dan taubat di sini bukan semata-mata hanya sekedar ucapan lisan. Kalaupun taubat ditandai dengan ucapan lisan, tentunya perlu untuk direalisasikan dengan seluruh anggota badannya. Karena siapa yang mengatakan saya bertobat tetapi dia masih melakukan perbuatan dosa, tobatnya itu dusta, kata para ulama. Kalau benar-benar dia bertobat, tentunya dia membawa dirinya, anggota badannya untuk kembali kepada Allah. Karena gambaran tobat itu seorang kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Karenanya Jangan sampai kita sekedar mengatakan saya bertobat, tetapi tidak ada realisasian tobat tersebut. Bertobatlah wahai hamba-hamba Allah, kita akan mendapatkan kebaikan, keutamaan di sisi Allah, karena tobat ini adalah perkara yang diperintahkan. Kemudian, siapa yang bertobat kepada selain Allah, maka dia artinya menyamakan makhluk tersebut sama dengan Allah. Seperti misalnya seorang memiliki dosa, lantas dia mendatangi makabir, kuburan-kuburan, atau tempat-tempat yang dianggap tempat-tempat para wali ataupun yang sejenisnya. Seraya mengatakan kita ini banyak dosanya. Maka kami mohon untuk permintaan ampun dan taubat disampaikan kepada Allah. Pertama, kami minta ampun kepadamu, dan kedua, disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menyuruh mereka bertobat kepada makhluk tersebut, dan tidak menyuruh mereka untuk mendatangi makhluk tersebut dalam taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah dari dosa-dosamu, dan bertobatlah kalian kepadanya. Allah tidak mengatakan minta ampunlah melalui fulan dan bertobatlah melalui alan. Tetapi Allah menekankan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta maaflah, minta pengampunanlah hanya kepada Allah, langsung kepada Allah, tidak kepada selainnya dan tidak melalui jalur yang lain. Banyak orang-orang tentunya penginnya memuliakan Allah, tapi bahkan dia menghinakan Allah. Bagaimana penginnya dia memuliakan Allah? Dia mau menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti raja, pejabat, ataupun presiden, yang kalau bertemu dengannya harus melalui jalur juru bicara atau orang-orang yang dikatakan dekat dengan presiden atau dekat dengan raja tersebut. Demikian dia mau memuliakan Allah, tetapi sebetulnya dia menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan hal tersebut. Allah bahkan maha sempurna dari semua itu. Allah tidak butuh kacung, tidak butuh sekretaris, tidak butuh orang yang dekat, tidak butuh penasehat. Allah tidak butuh semua itu. Allah maha berkuasa, maha sempurna, sehingga tidak boleh disamakan Allah dengan raja ataupun pejabat ataupun presiden. Langsung minta kepada Allah. Itulah yang Allah perintahkan. Ketika engkau langsung meminta kepada Allah, bukan berarti kamu menghinakan Allah, bahkan Allah ridha. Itulah yang Allah perintahkan. Demikianlah engkau memuliakan Allah, karena engkau menyatakan dia ilah yang satu, laisa kamitslihi syai, walahul mathalul a'la, walahu mathalul a'la, Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Dia memiliki permisalan yang sempurna, tidak ada yang menyamai. Permisalan yang naam utama, tidak ada yang menyamai. Jangan disamakan dengan hamba-hambanya. Minta langsunglah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dan dia zat yang tidak tuli dan tidak buta. Dia adalah zat yang maha mendengarkan dan maha melihat. Dia memperhatikan semua hamba-hambanya. Bukan hanya Anda, bukan hanya kita, bukan hanya kalian. Tetapi dia memperhatikan semua hamba-hambanya. Semua hamba-hambanya meminta, tidak ada yang dia tolak. Tidak ada yang dia tampik. Semua meminta dia berikan permintaan hamba-hambanya. Dalam berbagai waktu atau elemen waktu, di berbagai tempat dia mendengarkan. Kita aja di waktu sekarang ini banyak dari hamba-hamba yang berdoa, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkannya. Keluar dari waktu ini sedikit sedetik, ada lagi yang berdoa, dia juga mendengarkan. Seterusnya demikian. Dan doa hamba-hambanya ini, baik itu manusia ataupun yang bertasbih dengannya, baik itu makhluk dari selain manusia, cacing di dalam lubang tanah, burung di atas udara, ikan di dalam lautan, semuanya bertasbih kepada Allah. Daun-daunan yang ada di pohon dan yang jatuh dari pohonnya, semuanya bertasbih kepada Allah. Allah dengar, Allah maha melihat. Apalagi kita hamba-hamba yang besar, yang berbicara, Allah maha mendengar. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bertobat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa minha, dan dari kekhususan uluhiyah al-halaf bi-ismihi ta'ziman. Faman halafa bighairihi faqad syabbahahu bihi. Yang berikutnya adalah bersumpah dengan nama Allah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tallahi billahi. Wa rabbil ka'bah. Dan yang sejenisnya. Kita meminta, kita bersumpah dengan namanya. Kita juga bersumpah bisa dengan sifatnya. Sebagaimana iblis pernah mengatakan kepada Allah, "Fabi'izzatika," dengan keperkasaanmu ya Allah. Saya bersumpah dengan keperkasaanmu ya Allah. Ini menunjukkan bolehnya. Dengan nama dan dengan sifat-sifat Allah atau dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, dengan makhluk, kalaupun dia itu malaikat, kalaupun dia itu rasul. Demi malaikat, demi rasul, tidak boleh. Bersumpah hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bersumpah dengan nama Allah dalam rangka pengagungan, berarti dia telah menjalani suatu yang terbimbing. Siapa yang bersumpah kepada dengan selain Allah, maka berarti dia telah menyamakan siapa yang dia bersumpah dengan, siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah tersebut sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak dibenarkan bersumpah dengan selain Allah. Itu tidak memenuhi kekhususan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sebagai tambahan, Allah Subhanahu wa taala tidak dituntut dan tidak dihakimi. Allah tidak dituntut dan tidak dihakimi. Maknanya dia berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan dan perbuatannya tidak lepas dari hikmah yang utama. Perbuatannya tidak lepas daripada maslahat yang agung, sehingga tidak ada perbuatan Allah yang menyimpang, tidak ada perbuatan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang menyelisih norma-norma kebaikan. Itu tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, wattini wazaitun waturi sinin dan yang lainnya, wal asr, Allah bersumpah dengan makhluknya, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak hambanya. Kita tidak boleh bersumpah wal asri, tidak boleh. Jangankan wal asri, tadi demi malaikat, demi apa, demi rasul, tidak boleh. Tetapi Allah, dialah yang maha sempurna, maha berkuasa, mengetahui apa yang pantas untuknya dan apa yang layak untuknya. Dia lebih mengerti, dan dia berbuat sesuatu dengan timbangan maslahat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia maha mengerti apa yang besar, apa yang baik, apa yang utama. Dengan apa yang dia tetapkan untuk dirinya, jadi dia memutuskan dengan apa yang dia tetapkan untuk dirinya. Sehingga tadi mungkin kita menyebutkan dengan timbangan salah, tetapi dia memutuskan dengan apa yang pantas untuk dirinya. Allah tidak perlu menimbang-nimbang karena segala keputusannya pasti. Sehingga ketika dia bersumpah dengan makhluknya, boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang dia sebutkan tersebut memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Karena itu, yang seperti ini hanya untuk Allah, tidak untuk makhluk. Tidak untuk makhluk. Makhluk hanya bersumpah dengan nama Allah, ataupun dengan zat Allah, ataupun dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Ketika seorang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah bersumpah dengan makhluk, dia samakan makhluk tersebut sama dengan Allah. Dia telah menyelisihi ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa minha adzabahu lahu faman dzabaha li ghairihi faqad syabbahahu bihi. Dan dari ilahiyah Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Sembelihan hanya untuk Allah. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyerupakan yang selain Allah ini dengan Allah. Menyembelih di sini tentunya urusannya dalam urusan ibadah. Urusan ibadah. Seperti sembelihan yang ma'ruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sembelihan yang ma'ruf, yang dikatakan nusuk. Juga Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kalimat wanhar dan alirkanlah darah hewan sembelihanmu. Maka sembelihan di sini adalah sembelihan yang itu adalah nilainya ibadah. Semisal sembelihan kurban, sembelihan aqiqah, sembelihan nazar, itu ibadah. Ini harus diserahkan kepada Allah. Tentunya dengan menyebut nama Allah dan meniatkannya, sembelihan ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka siapa yang menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Kemudian ada yang sifatnya sembelihan itu diafah, jamuan. Sifatnya jamuan, sifatnya untuk dimakan. Ini namanya sembelihan yang mubah. Kalaupun mubah, tetap ketika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Lantas kemudian untuk dijamu manusia untuk makan sembelihan tersebut, atau untuk kita makan sendiri. Sembelihan ini bukan nusuk di sini. Ini sembelihan yang mubah, karena keperluan untuk dimakan, dijamukan. Tetapi yang diinginkan di sini sembelihan yang dia itu adalah sembelihan yang diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kepada kuburan, kepada makhluk, kepada siapa yang dianggap wali-wali atau yang sejenisnya, ini syirik yang besar. Tidak boleh. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan keterangan yang bermanfaat pada kita semuanya. Mungkin sebagian ada yang kita ulangi, tapi tidak mengapa. Ini semua adalah pengulangan ilmu kalau memang sudah pernah kita dengarkan, dan mungkin juga di sana ada tambahan ilmu. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari, yang kita kaji, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah pada diri kita, keluarga kita, dan teruntuk hamba-hamba Allah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus-menerus mendalami agama Allah, mengkaji agama Allah sebagai bentuk tambahan keterangan, sebelum zaman pandemi yang saya tahu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, para ulama, para masyayikh, mereka membuka halaqah-halaqah ilmiah, membuka kelompok-kelompok belajar ilmiah pengajian, kajian makmur di sela-sela waktu sholat atau setelah selesai sholat, makmur. Bahkan di bulan Ramadan banyak halaqah. Tentunya negara Saudi Arabia sangat berkepentingan untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan, mendakwakan agama Allah. Itulah tujuan negara tersebut. Karena itu di bulan Ramadan, dulu sebelum pandemi yang kami tahu, hidup yang namanya majelis-majelis ilmu. Dan dengan itu menunjukkan bahwa puasa tidak menghalangi menuntut ilmu. Puasa tidak menghalangi seorang untuk mengkaji ilmu. Tetapi puasa bahkan kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari dan mengkaji ilmu. Banyak orang mengatakan kan puasa untuk membaca Al-Quran. Tidak diragukan lagi membaca Al-Quran utama. Tetapi ketika seorang tidak membaca Al-Quran sama sekali, maka tentunya yang lebih utama baginya untuk belajar agama. Karena belajar agama itu namanya dia berzikir. Belajar agama itu sama dengan berzikir. Karenanya majelis-majelis ilmu dikatakan majelis-majelis zikir. Hilaqud dzikr. Naam, hilaqud dzikr. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jangan sampai dengan Ramadan kita jadi bermalas-malasan untuk ta'lim, bermalas-malasan untuk kajian. Karena mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, kita butuhkan. Sebagaimana sudah kami sebutkan, dulunya di zaman sebelum pandemi yang kami ketahui di Masjidil Haram. Kalau sekarang karena zaman pandemi, wallahu a'lam bishawab bagaimana peraturan di sana. Tentunya setiap negeri lain dan berbeda aturannya. Alhamdulillah di negeri kita ini kita dibolehkan untuk mengadakan kegiatan di masjid, sholat wajib, sholat sunnah, dan juga dalam bentuk kajian. Tentunya selama dalam menjalani protokol, artinya tidak bertentangan. Kalaupun di saat pandemi kita belajar selama mematuhi protokol. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah Allah berikan kita kelapangan waktu untuk belajar, mengaji, mengkaji agama. Ini tidak merusak puasa kita, bahkan ini adalah takarrub kepada Allah. Dan ini tidak mengurangi keutamaan puasa kita, bahkan kalau kita sekedar, mohon maaf, tidur, ngelamun, katanya kita membaca Al-Quran, kita tidak membaca, kita tidak mendalami, tidak tadabur, kita tidur, kita ngelamun, kita mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain dibanding dengan pekerjaan tersebut menuntut agama lebih utama, bahkan wajib bagi siapa yang ingin menegakkan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kalaupun tadinya hanya sekedar mengulang, tapi dalam rangka belajar, mudah-mudahan menjadi masukan yang baik, ilmu nafi, barokah bagi kita dan bagi keluarga kita dan bagi manusia semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan barokahnya kepada kita dengan Ramadannya dan dengan ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.